Rose FM Jakarta. Durian manis dan durian tanpa rasa. Dua orang anak remaja melewati sebuah rumah yang memiliki kebun besar di depannya. Salah satu pohon di depan rumah tersebut adalah sebuah pohon durian. Memang sahabat, saat itu sedang musim durian sehingga kebetulan pohon tersebut sedang berbuah. Lalu mereka berdua melihat beberapa durian yang sudah terlihat matang di pohon. Ahmad mengatakan bahwa durian tersebut pasti manis. Sementara temannya Taufik mengatakan bahwa durian tersebut tidak ada rasanya. Mengapa bisa berbeda ya? Mengapa kamu mengatakan bahwa durian tersebut tanpa rasa? Tanya Ahmad kepada Taufik. Lalu sambil tersenyum, Taufik menjawab, "Mata tidak bisa merasakan manis atau pahit. Jadi, durian tersebut tidak punya rasa karena hanya bisa dilihat." "Kasihan kamu." Begitu ejek Taufik kepada Ahmad sambil tertawa. "Memang kamu bisa memakan durian itu?" kata Taufik balik menyerang. "Kenapa tidak?" jawab Ahmad sambil tersenyum yakin. "Kamu mau mencurinya? Yang punya rumah ini galak loh. Kalau ketahuan bisa bahaya kamu." Begitu Taufik mengatakan. "Siapa bilang mau mencuri? Saya akan mendapatkan durian itu tanpa mencuri," bela Ahmad dengan begitu yakin. "Bagaimana mungkin? Memang kamu punya uang untuk membelinya?" tanya Taufik. "Tidak juga sih. Tetapi saya punya ini dan ini." Begitu Ahmad mengatakan sambil menunjukkan kepala dan otot bisepnya. Lalu Ahmad melanjutkan, "Kalau kamu tidak percaya, mari kita buktikan." Kemudian Ahmad menuju pintu pagar kebun tersebut dan langsung memijit bel. Lalu pemilik rumah pun keluar dan bertanya kepada Ahmad, "Ada apa Ahmad?" Begini Pak, apakah Bapak perlu bantuan untuk membersihkan kebun Bapak? Kami berdua siap membantu Bapak loh, kalau memang Bapak membutuhkan." Begitu kata Ahmad sambil melirik temannya Taufik. Taufik seperti dihipnotis dan langsung mengangguk saja. "Oh begitu," kata pemilik rumah. "Kamu mau apa sebagai upahnya?" tanya si pemilik rumah. "Ya, tidak mau macam-macam lah Pak. Satu buah durian sudah cukup Pak." Itu dikatakan Ahmad sambil melihat sebuah durian yang terlihat sudah matang sekali. "Kalian kan berdua, ya nanti saya akan kasih dua buah, masing-masing satu. Asal kalian bekerja dengan baik ya." "Siap Pak." Ahmad mengatakan demikian sambil memberi hormat layaknya tentara yang disusul oleh Taufik. Singkat cerita, pekerjaan sudah beres. Mereka berdua menikmati durian masing-masing dan Ahmad bertanya kepada Taufik. "Hei Taufik, bagaimana rasanya durian kamu yang sedang kamu nikmati itu?" "Oh, manis sekali," jawab Taufik sambil tertawa. Sahabat Ras FM, segala sesuatu yang diperoleh dari hasil keringat sendiri itu akan terasa manis. Dan untuk merasakan manis harus ada sebuah pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.